Bila saat ini tetes air mataku jatuh di pelukmu, yang terakhir bagiku demi yang terbaik. Lupakanlah aku, lanjutkanlah kasih, lanjutkan hidupmu. Kini aku harus pergi, walau ini pedih, aku harus pergi. Ku rela kau hidup bahagia dengannya. Ku bahagia untukmu, doaku selalu bersamamu. Selamat tinggal kasih, kaulah kisah terindah dalam hidup ini. Akan selalu ku simpan di lembaran hati yang paling terdalam. Ku terima kasih untuk segalanya. Kini aku harus pergi, walau ini pedih, aku harus pergi. Ku rela kau hidup bahagia dengannya. Ku bahagia untukmu, doaku selalu bersama.